السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, dan juga mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-47. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita akan bacakan perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan disebabkan oleh haid dan nifas. Ketika seorang wanita mengalami haid dan nifas, apa sebenarnya hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan? Ini yang akan beliau jelaskan kepada kita. Beliau berkata, diharamkan disebabkan oleh haid dan nifas, apa-apa yang diharamkan disebabkan oleh janabah. Sudah kita singgung di pertemuan yang lalu, yang diharamkan disebabkan oleh janabah itu ada 5. Yang pertama adalah salat. Yang kedua adalah mashul mushab wa hamluhu, menyentuh mushab ataupun membawanya. Yang ketiga adalah qiraah, membacanya. Yang keempat adalah at-tawaf, yaitu berkeliling di Ka'bah. Dan yang kelima adalah al-mukthu fil masjid, yaitu berdiam dalam waktu yang lama di masjid. Ini 5 hal yang dilarang ketika seorang wanita janabah. Dan apa yang dilarang disebabkan oleh janabah, kata beliau, dilarang pula disebabkan oleh haid dan nifas. Jadi apa yang terlarang disebabkan oleh janabah, oleh hadas besar, seperti bercampur dengan suami, atau mimpi misalnya, atau sebab yang lain, apa yang diharamkan oleh sebab tersebut, diharamkan pula oleh sebab haid dan nifas. وَيَجِبُ قَضَاءُهُ دُونَ الصَّلَةِ. Akan tetapi, wajib mengqadha' puasa, dan tidak wajib mengqadha' sholat. Jadi ketika wanita haid dan nifas, diharamkan atas mereka 5 hal. Yang pertama adalah salat, menyentuh mushaf, membacanya, lalu tawaf, lalu berdiam diri di masjid. Sebagaimana tidak boleh mereka berpuasa. Hanya saja, kata beliau, khusus untuk puasa ini, mereka diperintahkan untuk mengqadha'nya Ya, jadi puasa itu ketika ditinggalkan dikarenakan haid dan nifas harus diqadha dunas shalah. Tapi berbeda dengan salat. Kalau salat tidak ada perintah untuk mengqadhanya. Hal ini tentunya berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala an ketika beliau bertanya kenapa para wanita disebut kekurangan agama, agamanya kurang, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan bahwasanya para wanita itu ketika mereka haid dan nifas mereka tidak salat dan tidak berpuasa. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata ketika beliau ditanya oleh seorang perempuan, maka beliau berkata bahwa dahulu pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami pun para wanita mengalami haid. Fanu'mar biqada'is siyam, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa yang kami tinggalkan disebabkan oleh haid dan nifas. Wala nu'mar biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi puasa tidak boleh dikerjakan oleh wanita yang haid, wanita yang nifas. Tetapi ketika haid dan nifasnya sudah selesai, mereka wajib untuk mengqadha ya puasa yang mereka tinggalkan. Tapi kalau sholat itu tidak diperintahkan untuk diqadha. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau berkata, muallif Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wa yuhram uburul masjid in khafat talwithuhu, dan juga diharamkan disebabkan oleh haid dan nifas uburul masjid, yaitu lewat di depan masjid atau lewat di halaman masjid, in khafat talwithuhu, apabila seorang wanita yang haid atau nifas khawatir darah yang keluar darinya akan mengotori masjid, maka dalam kondisi ini haram. Jadi seorang wanita yang sedang berada dalam kondisi haid dan nifas tidak boleh lewat di depan atau di halaman masjid apabila mereka khawatir darah haid atau darah nifas tersebut akan mengotori masjid, maka itu diharamkan. Menjelaskan poin ini ma'asyiral muslimin, Profesor Dr. Mustafa Deep berkata, yuhramul muqthu fil masjid alal haidi wan nufasa illa li udhrin, diharamkan berdiam diri dalam waktu yang lama, diharamkan berdiam diri dalam waktu yang lama atau berdiam diri di masjid bagi wanita yang haid dan nifas, kecuali kalau ada uzur, ya, ka khaufi ala nafsin aw malin, contohnya khawatir, ya, khawatir atas diri dan hartanya, jadi dia bersembunyi di dalam masjid, itu dikarenakan uzur. Tentunya syariat memberikan keringanan. Fala ta'takifu ayyun minhuma athna'a saylanid dam, maka baik wanita yang haid ataupun yang nifas tidak boleh beriktikaf ketika darah masih keluar dari mereka. Wala ba'dan qita'ihi, sebagaimana tidak boleh beriktikaf walaupun darah telah putus, hatta sehingga mereka taghtasil, sehingga mereka bersuci kemudian mereka mandi. Wa kadzalika yamtani'u 'alayha ad-dukhulu in khafat talwithuhu, in khafat talwithahu, begitu pun diharamkan ya masuk ke dalam masjid apabila mereka khawatir masuknya mereka ke dalam masjid dalam kondisi haid dan nifas akan menyebabkan masjid terkotori oleh darah yang keluar tersebut. Lalu dikatakan di sini ada beberapa dalil yang dibawakan oleh syarih yaitu Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah. Yang pertama kata beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid." Sedangkan pintu-pintu rumah para sahabat itu menghadap ke Masjid Nabawi. Jadi Nabi melihat bahwa para sahabat membangun rumah dan pintu mereka menghadap ke Masjid Nabawi. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wajjihu hadhil buyut anil masjid." Ubah arah rumah ini dari masjid. Ubah. Jangan secara langsung menghadap masjid. Summa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasna'il qaum syai'an. Maka setelah Nabi memerintahkan mengubah posisi pintu-pintu rumah, Nabi pun masuk ke dalam rumah beliau, tetapi para sahabat saat itu tidak segera mengubahnya. Raja'an an tanzila fihim rukhsah. Dan mereka berharap akan turunnya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja ilaihim ba'du faqal. Lalu beberapa saat kemudian Nabi kembali keluar lalu berkata, "Wajjihu hadhil buyuta anil masjid." Ya. Pindahkan arah pintu rumah kalian ini dari masjid. Fa inni karena sesungguhnya aku la uhillu al-masjida liha'idin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid dan laki-laki yang junub atau orang yang junub. Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab At-Taharah. Lalu dikatakan oleh beliau, oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa yuqasun nufas wa yuqasu an-nifasu 'ala al-hayd al-mazkur fil ahadith li'annahu fi ma'nahu. Dan nifas dikiaskan kepada haid karena antara nifas dengan haid terdapat kesamaan makna antara nifas dengan haid. Artinya walaupun yang disebut di dalam kasus larangan berdiam di masjid bagi wanita adalah secara teksnya adalah haid, tetapi nifas dikiaskan kepadanya karena antara haid dengan nifas terdapat kesamaan makna. Wa hamlun nahyi huna 'alal muqsi halat talwisi. Dan para ulama memahami larangan yang tadi disebutkan bahwa aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid. Para ulama memahami larangan ini ya sebagai larangan bagi wanita yang khawatir darah haid dan nifasnya akan mengotori masjid. Fa idza lam takhsha. Apabila seorang wanita tidak merasa khawatir bahwa darah yang keluar itu akan mengotori masjid, fala mani'a minal uburi kal junub. Maka tidak ada masalah sekedar dia lewat atau sekedar masuk untuk mengambil sesuatu, tidak masalah. Tapi dengan syarat tidak ada ketakutan, kekhawatiran darahnya akan mengotori masjid. Maka dalam kondisi ini misalnya mohon maaf seorang wanita sudah menggunakan pembalut yang dengannya dia merasa tenang, merasa nyaman bahwa darah itu tidak akan jatuh mengotori masjid, maka tidak ada masalah. ya, ketika dia ada keperluan menggulung karpet atau mengambil barang yang tertinggal dan lain sebagainya, dan dia harus masuk ke dalam masjid, maka itu tidak masalah. Jadi larangan yang tadi kita sebutkan dipahami oleh para ulama sebagai larangan yang khusus bagi para wanita yang ketika haid dan nifas, mereka khawatir haid dan nifas mereka akan mengotori apa, masjid. Apabila kekhawatiran itu tidak ada, maka tidak masalah, kata beliau. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 43, di mana Allah berfirman, illa abiri sabilin hatta tagtasilu, kecuali hanya sekedar lewat ya, sampai kalian mandi, ya, sampai kalian mandi. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, telah berkata kepadaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tolong ambilkan tikar di masjid. Itu permintaan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau menjawab, inni haid ya Rasulullah, bagaimana aku mengambil tikar itu di dalam masjid sedangkan aku sedang haid? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, inna haidataki laisat fi yadiki, aku perintahkan engkau mengambil tikar wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, haidmu itu bukan di tangan. Jadi ketika engkau mengambil atau masuk ke dalam masjid, haidmu itu bukan di tangan. Ya, bukan, darah itu tidak keluar dari bagian tangan. Artinya ini adalah isyarat bahwa selama tidak ada kekhawatiran darah akan mengotori masjid, maka tidak masalah untuk masuk. Hal ini pun ditegaskan dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis Maimunah radhiyallahu taala anha berkata, dahulu Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya, fayatslu al-Qur'an wa hiya haidun, maka Nabi membaca Quran di pangkuan istrinya sedangkan istrinya berada dalam kondisi haid. Wa taqumu ihdana bil khumrati ilal masjid, dan kami, kata Maimunah radhiyallahu taala anha, biasa masuk ke dalam masjid untuk membentangkan tikar Nabi atau sajadah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun, sedangkan kami dalam kondisi haid, ya, dalam kondisi sedang haid. Lalu dikatakan di sini berarti yang dilarang salat, menyentuh, membaca Al-Qur'an, tawaf, berdiam diri di dalam masjid. Yang keenam, masuk ya lewat masjid apabila khawatir akan mengotori. Yang ketujuh adalah al-wat'u wal-wat'u, dan diharamkan mencampuri, yaitu berjima. Seorang laki-laki tidak boleh berjima dengan istrinya yang berada dalam kondisi haid dan nifas, kata beliau. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 222, di mana Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, katakan darah haid itu kotor, maka jauhilah oleh kalian, artinya jangan kalian mencampuri istri kalian dalam kondisi mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn, dan jangan kalian mendekati mereka itu, berjima dengan mereka sehingga mereka kembali suci. Ini dilarang, ya, dilarang. Wal istimta'u fi ma baina surrati war rukbah. Begitupun seorang laki-laki dilarang untuk melakukan istimta', yaitu dia mendekati istrinya, dia menyalurkan syahwatnya antara pusar dengan lutut. Itu bagian pusar dengan lutut, ketika seorang wanita berada dalam kondisi haid, itu tidak boleh didekati. Ya, tidak boleh didekati. Artinya dari pusar ke atas tidak ada larangan. Ya. Begitupun lutut ke bawah misalnya tidak ada masalah. Ya. Hal ini ma'asyiral muslimin dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ay min ghairi hailin. Larangan ini kalau tidak ada hail, penghalang, penutup. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dahulu salah seorang dari kami, maksudnya istri Nabi, idza kanat haidan, apabila dia berada dalam kondisi haid, fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiruha, dan Nabi hendak mendekatinya, mubasyarah, ya mubasyarah, bercumbu dengannya. Amaraha an tattazira fi fawri haidatiha, maka Nabi memerintahkannya untuk tattazir, yaitu menutup bagian bawah, menutup bagian bawah. Lalu Nabi mendatanginya. Lalu Ummul Mukminin Aisyah berkata, ayyukum yamliku irbahu, tapi siapa di antara kalian yang bisa mengendalikan syahwatnya sebagaimana dahulu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengendalikan nafsunya, syahwatnya. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Begitupun diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, bahwa pernah suatu ketika beliau satu selimut dengan Nabi alaihi salatu wasalam sedangkan beliau dalam kondisi haid. Ya, maka beliau mengganti pakaiannya dengan pakaian yang menutup bagian bawahnya, bagian tubuhnya. Lalu Nabi pun mendekati Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Begitupun ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah ibn Sa'ad al-Ansari radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ma yahillu li minam ra'ati wa hiya haid, apa sih yang halal aku lakukan atas istriku sedangkan dia sedang haid? Maka Rasulullah berkata, laka ma fauqal izar, bagimu apa yang ada di atas izar, di atas sarung, maksudnya ke atas, ya, pusar ke atas, itu tidak masalah didekati oleh suaminya. Lalu dikatakan di sini, faqad dallat hadhihi al ahadits, hadis-hadis yang baru saja kita sebutkan telah menunjukkan, bimafhumiha, dengan mafhum atau pengertian yang bisa kita ambil, annahu yuhramul istimta'u bima yasturuhu al-izaru adatan. Hadis-hadis yang baru saja kita baca, kata beliau, menunjukkan haramnya seorang suami bersenang-senang dengan apa yang ada di bawah sarung atau ada di balik sarung. Wa huwa baina surrati war rukbah, dan itu biasanya antara pusar dengan lutut. Wakil, walaupun ada pendapat yang lain mengatakan la yuhram ghairul wat'i. Pendapat yang lain mengatakan, kalau yang tadi kan apa-apa yang di bawah sarung semuanya tidak boleh. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan yang enggak boleh itu hanya jimanya saja. Yang enggak boleh itu bercampurnya saja. Ya. Dan mereka mengkhususkan hadis-hadis yang tadi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadis Anas radhiyallahu taala an, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam setelah turunnya firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid, maka Nabi berkata, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah segala sesuatu kecuali berjima. Artinya Nabi hanya melarang jimanya saja, selebihnya tidak dilarang oleh Nabi. Ini pendapat yang lain. Ya. Jadi ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan apa-apa yang di bawah pusar ke bawah pokoknya tidak boleh didekati. ketika wanita dalam kondisi haid. Pendapat yang kedua mengatakan tidak seperti itu pemahamannya. Yang dilarang cuma satu, yaitu bercampur. Itu saja yang dilarang. Ya, hanya itu yang dilarang. Dalilnya tadi hadis Anas bin Malik bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apapun yang kalian inginkan wahai para suami kecuali berjima, ya, bercampur. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala fi Mughni al-Muhtaj, disebutkan dalam kitab Mughni Muhtaj, wakhtarahu ay An-Nawawi rahimahullah, dan ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, yaitu bahwa yang dilarang hanyalah berjimaknya saja, bercampurnya. Adapun al-istimta, bersenang-senang selain dengan jima, maka itu tidak masalah menurut Imam Nawawi. Walaupun kata Profesor Dr. Mustafa Dib, apa yang dipilih oleh para ulama Syafi'iyah yang lain yang mengatakan apa yang ada di bawah pusar ke bawah tidak boleh didekati, itu lebih selamat dan lebih hati-hati untuk menjadi penghalang seseorang terjatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di antara perkara yang dilarang ketika seorang wanita haid adalah at-talak. Jadi seorang suami tidak mentalak istrinya dalam kondisi dia sedang haid. Ya. Di sini disebutkan yamtani'u 'ala az-zauj an yutalliqa zawjatahu 'ala al-haid aw an-nifas. Tidak diperbolehkan seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi haid dan nifas. Hatta walau awqa'ahu yawma tuhriha hala taqattu'i haidha aw nifasiha. Walaupun dia ditalak saat darah tidak ada. Misalnya sebagian wanita 7 hari. Hari pertama keluar, hari kedua keluar, hari ketiga berhenti, hari keempat muncul lagi. Dia talak di hari ketiga tidak bisa. Karena itu hitungannya masih hari-hari haid. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun. Ibnu Umar pernah mentalak istrinya dalam kondisi sedang haid. Ya, fasa'ala Umaru ibnul Khattab Rasulullah an dzalik, maka Umar ibnul Khattab ayahnya Abdullah bertanya kepada Rasul tentang hal itu, boleh tidak wanita haid ditalak? Faqala Rasulullah murhu falyuraji'ha. Perintahkan anakmu wahai Umar untuk merujuk istrinya. Ya. Summa liyumsikaha hatta tathur, ditahan sampai suci, kemudian haid, kemudian suci. Setelah itu apabila dia ingin menahan istrinya, artinya tetap menjadikannya istri, silahkan. Atau kalau mau ditolak, ditalak silahkan. Artinya ditalak harus dalam kondisi suci. Ya, suci dan belum dijima. Suci dan belum dijima. Kalaupun sudah dijima, harus jelas apakah wanita tersebut hamil ataukah tidak. Itu ada pembahasannya dalam bab talak. Lalu dikatakan wa hadza idza kanatil haidu madkhulan biha wa ghairu hamilin. Larangan mentalak wanita dalam kondisi haid apabila wanita itu sudah dicampuri sebelumnya oleh suaminya. Ya. Dan dia tidak dalam kondisi hamil. Fa in kanat, tetapi apabila wanita itu ghaira madkhulin, belum dicampuri oleh suaminya sama sekali, fala yamtani at-talaq, maka tidak masalah ditalak dalam kondisi haid. Jadi seorang wanita belum sempat dicampuri oleh suaminya, lalu dia haid misalnya, boleh enggak langsung ditalak? Kata beliau tidak masalah, li'annaha la iddata 'alaiha. Karena wanita yang dinikahi kemudian belum sempat dicampuri sudah ditalak, itu tidak memiliki masa iddah. Wa kadzalika idza kanat hamilan. Begitupun kalau hamil kondisinya, itu tidak masalah ditalak. Karena kalau hamil jelas masanya adalah hatta yadhana hamlahun, sampai mereka melahirkan. Baik. Sebagaimana dilarang kata beliau wa taharatu biniyati rafil hadas. tidak pantas orang wanita haid atau nifas misalnya dia bersuci wudu dengan niat mengangkat hadas. Itu tidak diperbolehkan. Dan itu mempermainkan agama, tidak boleh. Wanita haid wudu, kok ente wudu kan lagi haid? Iya, saya pengen ngangkat hadas. Oh, enggak bisa. Anda mempermainkan agama. Ya, tidak boleh mempermainkan agama. Fa in qata'a ad-dam, apabila darahnya berhenti, ya, irtafa'a tahrimus shaum, maka larangan berpuasa hilang. Jadi seorang wanita kalau darahnya berhenti, walaupun dia belum mandi, larangan shaum sudah hilang. Artinya dia wajib berpuasa. Wattalaq, ya, begitu pun talak, walaupun dia belum mandi, berlaku hukum talak, artinya jatuh. Wattaharah, dan bersuci dan lewat di masjid. Karena kenapa kalau belum mandi boleh lewat di masjid? Karena kekhawatiran mengotori masjid sudah tidak ada. Ya. Wa yabqa al-baqi hatta taghtasil. Adapun yang lain tetap dilarang sampai dia mandi. Jadi dari yang dilarang tadi, salat, menyentuh Quran, membacanya tawaf, ya, lalu puasa. Ada sebagian yang kembali menjadi wajib sekedar putusnya darah. Artinya darahnya putus, sudah boleh lagi atau sudah wajib lagi, contohnya puasa walaupun enggak mandi. Tetapi sebagian yang lain walaupun darahnya sudah putus tetap tidak boleh sampai dia mandi, salat misalnya, tawaf. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi dari perkara-perkara yang dilarang disebabkan oleh haid dan nifas, ada yang kalau haid dan nifasnya putus, otomatis mereka wajib mengerjakan. Contohnya tadi apa? Tawaf. Mohon maaf, saum. Dia tetap wajib saum walaupun dia belum mandi misalnya. Tapi ada perkara yang tetap dilarang sampai mereka mandi. Contohnya tadi adalah apa? Salat, tawaf, dan lain sebagainya. Baik ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Mesin Ice Crusher MKS YS15 Maxindo. Kini, untuk kebutuhan menyerut es pada usaha Aneka Es Serut, dengan hasil serutan yang lebih halus dan lembut, pastinya lebih menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, mesin dapat dioperasikan dengan menggunakan listrik maupun dengan cara manual. Desain kompak, kokoh, dan handal. Sangat mudah digunakan hanya dengan sekali proses serut. Kapasitas serut hingga 120 kg per jam dengan penggunaan secara kontinu. Pisau serut yang presisi dari material food grade. Hasil lebih lembut dan maksimal, konsumsi listrik lebih hemat, telah banyak digunakan oleh pengusaha es serut di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemanggang BBQ 10 tungku gas dari Maxindo. Untuk kebutuhan memanggang aneka jenis makanan mulai dari ayam bakar, daging steak, sosis, ikan, roti bakar, dan aneka makanan lainnya. Untuk usaha skala resto, kafe, hotel, maupun food stall, hasil bakaran lebih maksimal dan membuat makanan jadi lebih lezat dan sempurna. Dengan fitur dan keunggulan, bahan stainless steel, desain elegan, higienis, serta mudah dibersihkan, mudah untuk digunakan, cocok untuk berbagai lokasi dan skala usaha. Dengan 10 unit tungku pemanggang, Anda dapat memanggang lebih banyak makanan dalam waktu bersamaan, lebih cepat matang dan efisien dalam konsumsi gas. Suhu untuk masing-masing tungku dapat disetel sesuai kebutuhan, aman, mudah, dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kini kami hadir. hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustaz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555, dan Anda bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita akan bacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya seorang ustazah taman pendidikan Quran yang mengajar kelas Al-Quran ketika haid? Wallahu'alam bissawab ya. Masalah menyentuh Al-Quran itu para ulama mengatakan dilarang menyentuh Al-Quran. Wanita haid tidak menyentuh Al-Quran. Tetapi masalah membaca Al-Quran itu terjadi perbedaan pendapat. Walaupun di mazhab Imam Syafi'i itu dilarang, tidak diperbolehkan. Adapun pendapat yang lain, dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, riwayat, salah satu riwayat dari Imam Syafi'i, qaul qadim beliau, pendapat beliau yang sebelumnya dari Imam Syafi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani dan lain sebagainya, mengatakan kalau sekedar membaca tidak masalah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan larangan wanita haid membaca Al-Quran. Sebenarnya kita telah bacakan dalilnya ya, hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni kalau saya tidak salah, yang bunyinya la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun bagi wanita haid dan laki-laki yang junub. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi. Hanya saja hadis ini dianggap lemah oleh sebagian ulama. Ya, dianggap lemah oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata hadis ini tidak diketahui sanadnya sampai kepada Nabi. Ya, artinya para ulama ahlul hadis mereka melemahkan apa namanya hadis larangan ini. Oleh karenanya terjadi khilaf. Kalau sekedar membaca boleh atau tidak, di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Ya, tetapi pendapat sebagian ulama mengatakan tidak masalah karena tidak ada larangan yang sahih terkait dengan masalah ini. Bahkan muncul hadis-hadis yang mafhumnya yang memberikan pengertian bahwa boleh membaca Al-Quran. Misalnya ketika hadis yang sudah kita baca sebelumnya, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau menangis lalu Nabi datang, apakah engkau haid sehingga engkau menangis? Kenapa Aisyah menangis radhiyallahu taala anha? Karena tidak bisa menyempurnakan ibadah haji. Maka Nabi berkata, engkau haid ya, kok menangis? Iya ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, itu adalah ketentuan yang telah Allah gariskan atas keturunan anak Adam. anak Adam wanita pasti haid, kata Nabi. If Ali, ya maka kerjakanlah semua yang dikerjakan oleh orang yang haji kecuali sholat dan tawaf. Yang dilarang oleh Nabi hanyalah sholat dan tawaf. Sedangkan orang yang haji, di antara amalan yang paling dianjurkan adalah membaca Al-Quran, dan itu tidak dilarang oleh Nabi. Tentunya tanpa menyentuhnya ya. Oleh karenanya kalau menyentuhnya para ulama bilang enggak boleh. Tapi kalau tanpa menyentuhnya, para ulama mengatakan beda pendapat. Di mazhab Syafi'i tidak boleh, di mazhab yang lain mengatakan boleh. Dan saya cenderung mengatakan yang boleh. Setelah saya baca kedua pendapat ini, saya cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Lalu bagaimana Ustaz, kami kan enggak punya hafalan. Ya bisa lewat tafsir atau lewat handphone dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Suaranya masih. Silakan Pak Muzakkar. Baik. Dia junub. Dia junub, lalu dia sakarat. Iya. Apa boleh dia tetap bermandat dalam Allah? Baik. Baik, itu saja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau, seorang laki-laki dalam kondisi junub, qadarullah wa masya'a fa'al, dia sakarat. Setelah dia junub tersebut, dia sakarat. Dalam kondisi dia belum sempat mandi, dia sakaratul maut. Apakah boleh dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Wallahu a'lam bissawab ya. Mengucapkan dua kalimat syahadat ketika sakarat itu lebih kepada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya banyak orang-orang yang dalam kondisi sakarat tidak bisa berbicara apapun. Artinya ini kondisi yang khusus. Kondisi yang khusus. Ya, kondisi yang khusus dalam arti yang berbicara itu bukan lagi semata-mata akalnya, tetapi ada imannya, amal solehnya. Ya, bagaimana dia hidup, itulah yang akan memudahkan dia bisa mengucapkannya atau tidak. Bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya, itu menjadi penentu, ya, menjadi sebab, ya, yang sangat menentukan apakah seseorang dimudahkan atau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, artinya kalau dia orang yang ahlul maksiat dan lain sebagainya, belum tentu dia bisa mengucapkan kalimat tersebut. Artinya ini kondisi yang khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita bisa nanti berdiskusi apakah dua kalimat syahadat itu ayat Quran atau bukan. Ada tidak ayat Quran yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan misalnya abduhu wa rasuluhu. Ya, ada tidak? Ini harus kita teliti. Setahu saya tidak ada secara teks ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada secara teks. Munculnya di hadis, umirtu an uqatilan nas misalnya, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu bukan teks Quran tapi teks hadis, kan seperti itu. Lalu apa hukumnya seorang yang junub membaca Quran liqasdid du'a, dengan maksud berdoa? Seorang junub belum sempat dia mandi, dia lapar, dia harus makan dulu. Boleh tidak dia membaca bismillah sebelum dia makan? Kata para ulama, apabila tujuannya adalah doa, silakan bismillah atau alhamdulillah setelah dia makan, tidak masalah. Tapi kalau dia maksudkan bismillah itu dengan membaca Al-Quran, tidak boleh dilarang. Jelas Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat. Jadi itu kondisi yang khusus, itu bukan kondisi normal seperti sekarang kita seperti ini ya. Tapi itu kondisi khusus yang terkadang tidak bisa dijelaskan. Karena yang memudahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sangat besar faktor iman dan amalnya di sana. Ya, besar faktor iman dan itu satu. Yang kedua, syahadat itu yang saya tahu dua kalimat syahadat secara teks tidak didapatkan dalam lafaz Al-Qur'an. Betul dalam Al-Qur'an kita diperintahkan apa? Aminu billah war rasul, beriman kepada Allah, atiullah wa atiur rasul misalnya. Man ata'ar rasul faqad ata'a Allah, taati rasul maka telah mentaati Allah. Siapa yang mencintai Allah ikuti rasul, banyak ayat seperti itu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu teksnya begitu. Tapi secara lengkap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang saya tahu tidak ada apa lafaz seperti itu, tapi munculnya itu di mana di dalam hadis. Allah alam bissawab. Bila lupa doa kunut subuh lalu tidak sujud sahwi, apakah salatnya sah? Allah alam bissawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama sah. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama yang mengatakan bahwa kunut subuh adalah sunnah, yaitu para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah ya, itu yang saya pahami itu adalah sah. Allah alam bissawab. Karena dia bukan rukun. Dia bukan rukun dan bukan wajib. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Mohon izin bertanya bagaimana hukumnya jika ada rumah didapat dari cicilan sang istri yang dipotong dari penghasilan istrinya itu. Begitu pula kehidupan sehari-hari lebih banyak dari penghasilan sang istri. Sang suami mempunyai penghasilan tetap. Coba diulang. Mohon izin bagaimana hukumnya jika ada rumah didapat dari cicilan sang istri yang dipotong dari penghasilan istrinya. Sampai di situ dulu. Ya berarti milik istri. Kalau memang rumah didapatkan dari murni dari uang istri, dari pemasukan istri, itu bukan rumah milik bersama, tapi itu murni milik istri. Ya milik istri. Begitu pula kehidupan sehari-hari lebih banyak dari penghasilan sang istri. Ya sang suami mempunyai penghasilan tetap. Ya, tidak masalah ya kalau terkadang suami sudah berjuang, berusaha, dia tidak malas-malasan, dia bekerja, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tidak banyak ya, artinya memberikan apa namanya? Tidak lebih banyak dari apa yang didapatkan oleh apa namanya? Istrinya. Nabi alaihi salatu wassalam menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam kondisi Khadijah adalah orang yang kaya, orang yang bangsawan yang kaya. Sedangkan Nabi beliau bangsawan dari sisi nasab, tapi dari sisi kekayaan biasa saja. Yang kaya itu Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, apakah Nabi memberikan nafkah? Tentu memberikan nafkah. Ya, tetapi harus dipahami apa yang dihasilkan oleh istri, yaitu memang milik istri. Ya, apa yang dia hasilkan dengan keringatnya, atau dia mendapatkan warisan, atau dia mendapatkan pemberian dari saudaranya, dari ayahnya, itu miliknya. Tidak bisa diganggu-gugat. Dan hendaknya, walaupun penghasilan istri adalah banyak atau lebih banyak dari suami, suami tidak boleh lepas tanggung jawab dari nafkah. Karena ini akan menghilangkan sifat qawamah atau kiwamah. Akan menghilangkan sifat kepemimpinan pada diri suami di keluarga. Berikan nafkah. Walaupun harta istri lebih banyak, tetap berikan nafkah. Ya, karena itu kewajiban. Kewajiban. Dan untuk menjaga kewibawaan seorang suami di hadapan istrinya. Dan untuk memastikan ketaatan istri kepada suaminya. Itu harus terus diberikan. Jadi tidak ada alasan, istri saya sudah banyak uangnya. Enggak perlu lagi saya kasih dia nafkah. Enggak seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita bima faddalallah, dikarenakan ada kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Wa bima anfaqu, dan dikarenakan mereka telah memberikan nafkah. Jadi jangan dihilangkan nafkah tersebut. walaupun istri kita kaya, karena itu bisa menyebabkan apa, hilangnya sifat kepemimpinan suami di tengah keluarga. Allah alam bisaf. Ada Rashid, Bapak Rashid di Jakpus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini Pak Ustaz, terkait niat sholat, misalnya kan niat itu adanya di dalam hati, jadi tidak dilakukan. Pertanyaan saya, ketika di dalam hati ini, apakah kita itu niat itu yang kita dalam hati maksudnya, tapi enggak, kan tapi dalam hati ya. Aku sholat kobia juhur dua kali, tapi dalam hati tidak dilakukan begitu, ataukah kita langsung saja Allah itu Pak Ustaz. Baik, ini mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ya. An-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Adapun masalah menguatkan niat yang di hati dengan yang di lisan, terjadi perdebatan di kalangan para fuqaha ahli fikih. Tapi karena pertanyaannya terkait dengan hati, pertanyaan beliau, apakah niat sholat itu sekedar menghadirkan keinginan sholat di dalam hati, ataukah harus dirinci? Mau sholat fardu atau sholat sunnah misalnya, ya, sholat zuhur atau sholat asar, sholatnya qada atau bukan qada, ingin mengerjakan atau mengqada, apakah itu juga dihadirkan di hati? Iya, dihadirkan di hati. Dan itu adalah fungsi dari niat, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Oleh karenanya ketika kita mau sholat maghrib, tidak sekedar kita, saya mau sholat, Allahu Akbar, tidak. Tapi kita menghadap ke arah kiblat. Ya, setelah kita berwudu dengan sempurna, kita angkat tangan kita takbiratul ihram. Ya. Lalu kita hadirkan niat di dalam hati kita, ya Allah, saya niat mengerjakan sholat maghrib. Allahu Akbar. Ya Allah, saya niat sambil kita angkat Allahu Akbar. Kalau dilapaskan, kalau dibahasakan apa yang ada di hati kita, seandainya dibahasakan Allahu Akbar, berbarengan dengan Allahu Akbar, dihadirkan di hati, ya Allah, saya niat atau saya berniat mengerjakan salat maghrib. Kalau isya, saya berniat mengerjakan salat isya. Kalau qada, ya Allah, saya berniat mengerjakan qada maghrib, qada isya, begitu. Ya. Apakah perlu disebutkan jumlah rakaatnya 4, makmum atau yang lain? Menurut pendapat yang kuat, tidak. Ya, tidak perlu juga disebut menghadap kiblat misalnya. Ya, langsung saja, ya Allah, saya niat salat maghrib. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak perlu mengucapkan salat wajib maghrib, tapi langsung saja usolli maghrib. Kalau di hati, ya, usolli maghrib. Kalau dibahasakan ke lisan, tidak perlu fardu maghrib. Ya, jadi harus ada seperti itu. Tidak sekedar, kamu udah niat sholat belum? Apa niat sholat? Ya tadi saya dari rumah ke sini, itu niat sholat. Enggak bisa. Anda ketika dari rumah itu niat sholat di masjid. Tapi sholat apa Anda belum menentukan. Apakah sholat maghrib, sholat isya, apakah qobliyah, ataukah ba'diyah. Itu harus dihadirkan. Karena Nabi berkata, wa inna malikul limri'in ma nawa. Seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau bapak lupa sholat zuhur, baru ingat esok harinya di waktu zuhur, bagaimana membedakan zuhur yang dilaksanakan dengan zuhur yang diqada? Ya, yang membedakannya niat. Yang membedakannya adalah nih. Jadi tidak cukup sekedar saya mau sholat misalnya. Dihadirkan, ya Allah, saya sholat maghrib. Ya Allah, saya sholat isya. Ya Allah, saya qada maghrib, qada isya, qada subuh. Saya qobliyah, saya ba'diyah. Saya witir, saya duha. Itu dihadirkan di dalam hati. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf di luar tema. Untuk nisab zakat pertanian itu kan 5 wasak. Apa itu hanya untuk hitungan gabah basah dan untuk gabah kering? Apakah sama nisabnya? Itu sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. barangkali nanti bisa apa namanya, bisa dikomunikasi secara apa namanya, secara WA, insya Allah nanti kalau memang ini bisa saya bantu dapat menyampaikan hal terkait dengan perkara tersebut. Allah alam bisa. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah uang asuransi kematian untuk membayar hutang karena orang yang meninggal tersebut masih punya hutang asuransi? Ini pembahasan kontemporer dan panjang pembahasannya ya. Asuransi ada yang konvensional, ada yang mengatasnamakan syariah ya. Tentunya masing-masing memiliki apa namanya penjelasan hukum yang berbeda. Kalau konvensional ya dilarang oleh para ulama karena di dalamnya ada riba, ada goror ketidakjelasan, ada memakan harta tanpa hak dan lain sebagainya, ada kezaliman. Tapi kalau asuransi syariah ya yang dia sesuai dengan batasan-batasan syar'i yang telah ditentukan oleh syariat ya, sebagaimana misalnya disusun aturannya oleh DSN Dewan Syariah Nasional ya, Allah alam bisawab ya, seorang muslim ketika dia mengambil fatwa para ulama di negerinya ya, hukum asalnya tidak masalah, bahkan ya wajib dia mengikuti selama tidak bertentangan dengan sesuatu yang jelas-jelas telah dilarang oleh syariat misalnya. Para ulama di DSN, di MUI punya fatwa terkait dengan masalah asuransi syariah. Taruhlah ini pertanyaan konteksnya terkait dengan itu. Kalau seandainya dia dapat uang misalnya dari hal tersebut, apakah dia boleh membayar hutang? Ya sesuatu yang sudah menjadi milik kita, ya milik kita atau milik si mayit, ya milik si fulan, ya itu menjadi namanya harta warisan. Dan harta warisan itu sebelum dibagikan itu pertama dibayar dulu hutang piutangnya. Dari mana hutang piutang dibayar? Ya dari harta si mayit. Dari harta si mayit, dari yang memang miliknya. Ya, yang dia usahakan. Kalau dia melakukan satu transaksi yang dihukumi halal, lalu datang untungnya sedangkan dia sudah keburu meninggal, dan dia punya hutang, maka untung dari transaksi yang halal itu yang dia anggap halal berdasarkan misalnya fatwa DSN atau apa, lalu dia apakah itu jadi harta miliknya? Ya, jadi harta miliknya, harta peninggalan maksudnya. Apakah boleh dibayar hutangnya? Ya kalau memang itu sah milik dia ya silahkan dibayar untuk hutangnya. Ya, walaupun kita tidak berbicara secara rinci apa hukum asuransi ya, bisa ditanyakan ke para ustadz yang lain ya. Banyak ya rubrik di Niaga TV yang membahas tentang hal-hal tersebut. Allah alam bisawab. Jika seorang perempuan bersin dan mengucap alhamdulillah, maka yang mendengar mengucapkan yarhamukillah. Mohon pencerahannya. Iya betul. Tidak perlu penjelasan lagi. Itu hanya dari sisi kata ganti saja. Ya, kaifa haluka kalau laki-laki anta. Kalau perempuan, kaifa haluki anti ki. Ya, itu bedanya. Kalau laki-laki, baituka. Kalau perempuan, baituki. Yarhamu. Kalau laki-laki, yarhamuka. Ka-nya anta, yarhamukallah. Kalau perempuan, yarhamukillah. Itu hanya kata ganti, perubahan kata ganti. Memang begitu kaidahnya dalam bahasa Arab. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.